الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قوم مسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا di hari-hari ini di zaman fitnah kaum muslimin mereka mendapatkan berbagai macam serangan dari orang-orang kufar dan juga dari orang-orang munafik yang mereka dengan gencarnya meneriakkan slogan-slogan yang indah menyeret kaum muslimin untuk meninggalkan agamanya, untuk meninggalkan rasulnya yang mereka mengakui bahwasanya mereka cinta kepada agama Islam ini, cinta kepada Rasulnya, akan tetapi sadar atau tidak sadar, orang-orang kafir, musyrikin, dan juga orang-orang munafik, al-bid'ah, mereka dengan tipu dayanya, bisa menipu kaum muslimin untuk meninggalkan agamanya. Maka pada khutbah ini, kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, hendaknya mereka mengingat kembali akan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu agama Islam. Hendaknya mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis yang sahih, kembali kepada para ulama, agar mereka terbimbing di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya mereka bangga terhadap agamanya, agama Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Agama ini sempurna, bahkan menyempurnakan agama-agama sebelumnya yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sendiri ketika di Haji Wada turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipersaksikan oleh para sahabat, bahkan mayoritas para sahabat menyaksikan tentang turunnya ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama kalian. Islam yang hanya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Maka hendaknya kaum muslimin mereka memahami ayat ini, agama Islam adalah agama yang sempurna, maka tidak butuh padanya penambahan, tidak butuh padanya pengurangan-pengurangan, tidak butuh kepada ajaran-ajaran yang lain, tidak butuh untuk dikurang-kurangi. sudah sempurna, maka kaum muslimin hendaknya sadar bahwasanya agama Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kita kaum muslimin, adalah agama yang sempurna. Maka janganlah mereka mengada-ada di dalam agama ini, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan agama ini adalah sempurna. Nah, maka keliru banyak di antara mereka dai-dai dalal yang menyerukan subuhat-subuhat dengan mengatakan bahwasannya tidak semua apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tercela. Artinya dengan subuhat ini mereka dengan leluasa bebas melakukan keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kaidah ini yang mereka nyatakan bahwasannya apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah belum tentu itu dilarang di dalam syariat ini, maka dari sini akan muncul berbagai amalan-amalan ibadah yang mereka nyatakan Rasulullah tidak melarangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya, dan perkara yang tidak dilarang, tidak diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti ia diperbolehkan di dalam agama ini. Maksudnya adalah mereka ingin membenarkan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ma amartukum minhu fa'tu minhu, atau wa ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum di dalam hadis, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang diperintahkan oleh aku kata Rasulullah SAW, maka lakukanlah dengan kemampuan kalian, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Nah, menunjukkan bahwasanya agama Islam ini sempurna, maka apa yang mereka sembuskan kepada kaum muslimin dalam rangka melegalkan bid'ah mereka, dan ini didengung-dengungkan pada acara kemarin kepada kaum muslimin untuk melegalkan misi-misi mereka, karena kaum muslimin tidak paham tentang bahwasanya agama Islam itu telah sempurna, tidak butuh kepada tambahan dan pengurangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, agama yang diridai oleh Allah adalah Islam. Maka tidak butuh mereka mencontek atau melihat kepada agama yang lainnya, atau ikut-ikutan kepada agama yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, inna dina indallahi al-islam wa makhalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu bagyan bainahum wa man yakfuru bi ayati llahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Maka tidaklah mereka melakukan penyelisihan dari orang-orang yang diberi kitab, kecuali karena setelah datang kepada mereka ilmu, karena mereka begitu dengkinya di antara mereka, adanya bagi kekejian di antara mereka, dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hitungannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Maka kita tanya mereka, dari mana ajaran mana yang mereka ikut misa di dalam gereja dengan memakai jilbab, di sana kaum muslimin mengaku bahwasanya dia adalah orang Islam. Agama mana yang mengajarkan seperti itu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhkannya? Apakah para sahabat memberikan contoh kepada umatnya, kepada kaum muslimin? Mereka menghadiri misa di gereja, mereka menghadiri acara-acara perayaan orang-orang kufar, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membencinya Bahkan mereka-mereka orang Nasrani, bahkan mereka orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa datang orang belakangan hari membolehkan untuk mengikuti ajaran mereka? Padahal mereka orang-orang Nasrani, mereka orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم demi Allah yang jiwaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di tangannya, tidaklah seseorang yang dia mendengar tentang aku dari umat ini, orang Yahudinya, tidak pula orang Nasraninya, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan apa yang aku membawanya, dengan apa yang aku diutus untuk membawanya, yaitu Islam, kecuali dia akan menjadi ashabun nar. Lalu kita tanya mereka, dari mana, ajaran siapa yang mereka membolehkan umat Islam ini ikut-ikutan ibadahnya orang-orang kufar? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, mereka orang Yahudi dan Nasrani diseru untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Ia tidak mengetahui bahwasanya Islam telah sempurna. Nikmat ini disia-siakan oleh mereka. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentang sempurnanya Islam ini disia-siakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Na'udzubillah, ini adalah bala. Ini adalah musibah yang kita harus memperingatkan umat ini dari kesesatan. Bahkan hal ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim untuk kita mempunyai sikap al-wala, untuk mempunyai sikap al-bara yang jelas. Al-wala, kecintaan, loyalitas, menolong, membantu. Dan juga al-bara, mempunyai sikap melepas diri, benci, marah yang jelas, yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan seseorang tidak akan sempurna di dalam mentauhidkan Allah walaupun dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya, walaupun dia mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, tidak sempurna sampai ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai ia menjadikan satu-satunya sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan sempurna tauhid seseorang walaupun dia mengakui Allah yang menciptakan dia, Allah adalah satu-satunya yang berhak ibadahi, sampai dia mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan sempurna tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mengakui Allah sebagai khaliknya yang mencipta, baik mengakui bahwasanya Allah yang satu-satunya sesembahan, baik dia mengakui bahwasanya dia harus taat kepada Rasulullah, sampai dia mempunyai sikap bara'ah al-wala yang jelas. Al-Syekh Muhammad bin Allah rahimahullah menjelaskan dalam salah satu usulnya, ketika menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari tentang tauhid rububiyah, untuk mengetahui tentang ketaatan, pentingnya taat kepada Rasulullah, dan bahayanya bermaksiat kepada seorang rasul yang diutus kepada mereka, dan menjelaskan tentang pentingnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak ridha kepada kesyirikan. Beliau membawakan satu bab, satu usul, yaitu bahwasanya orang yang dia mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh dia berwala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Di sini diajarkan oleh beliau dan dijelaskan oleh para ulama bahwa seseorang yang mentauhidkan Allah dan dia juga mentauhidkan Rasulullah dalam ittiba, tidak akan sempurna sampai dia mempunyai al-wala dan bara yang jelas. Dan ini diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencontoh beliau. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah sungguh telah ada tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri kepada kalian, wa mimma ta'budun, dan dengan apa yang kalian ibadahi min dunillah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap yang tegas, ajaran yang tegas pada agama Islam ini yang dicontohkan oleh para anbiya untuk melepas diri kepada kekufuran, untuk melepas diri kepada kemusyrikan. Lalu apa dalil mereka, apa hujah mereka membolehkan menghadiri acara-acara orang-orang kafir? Mana ajaran mereka? Apa dalil mereka, wahai orang-orang yang menyerukan untuk mengajak kaum muslimin kepada kekufuran dan kemusyrikan? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mencontoh beliau berlepas diri. Inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkarinya. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abada, dan mulailah antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mau beriman hanya kepada Allah saja. Sikap yang jelas, al-wala yang jelas, bara'ah yang jelas, benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan. Dan inilah mana agama Islam. Al-Islam istislam lillahi bita'ah, al-istislam lillahi bita'id, yaitu Islam adalah pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah. Wal bara'ah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlus syirik. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan inilah Nabi kita, inilah agama Nabi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya ibad wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali-wali sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Barang siapa yang dia berwala kepada mereka, cinta kepada mereka, cinta kepada kekufuran yang mereka lakukan, cinta kepada kesyirikan yang mereka lakukan, cinta kepada acara-acara kemusyrikan kekufuran yang mereka lakukan. وَمَنْ يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, maka sesungguhnya dia akan termasuk mereka. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Bahkan secara umum Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ awliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku, Allah tegaskan musuhku, wa'aduwakum, dan musuh kalian, sebagai wali, orang-orang yang cintai. Mana dalil mereka? Allah tegas dengan ayat yang muhkam menjelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap musuh-musuh Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita, dan itu adalah perintah kepada kita umat Islam, untuk mempunyai bara'ah, kebencian kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin, dari ahli jandaqah, dari ahlul bid'ah mulhidin. Allah menjelaskan bahkan kalau musuh itu dari orang-orang yang terdekat dengan kita, tetap Allah perintahkan untuk kita mempunyai bara'ah, kebencian, berlepas diri dari perbuatan mereka yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Tidaklah engkau dapati wahai Rasulullah satu kaum yang mereka beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir. Mereka mengadakan kecintaan terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kamu tidak akan dapati itu. Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dicintai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak mungkin selama-lamanya. Menunjukkan kalau ada seorang muslim yang senang dengan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik, maka inilah diancam dalam ayat ini. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah bapak-bapak mereka, aw abna'ahum, atau anak-anak mereka, aw ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, wa asyiratahum, atau keluarga-keluarga mereka, tidak engkau akan dapati yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir mengadakan kecintaan terhadap orang yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan hendaknya kaum muslimin mengerti dan memahami bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, dan juga orang-orang yang senang dengan mereka dari kalangan ahlu bid'ah dan munafik, mereka tidak akan ridha kepada kalian sampai kita mengikuti ajaran mereka, sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, selama-lamanya Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai engkau mengikuti millah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan tegas tentang agama Islam ini. Dan demikianlah juga kita seharusnya Qul inna hudallah huwal huda. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hak. Dan demikian pula harusnya kaum muslimin katakan kepada mereka-mereka orang munafik, ahli bid'ah, yang mereka menyeru di hari ini untuk bisa bergandeng tangan dengan mereka orang-orang musyrikin. Katakan kepada mereka, wahai kaum muslimin, inna hudallah wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hak. Bukan apa yang kalian jelaskan. Bukan apa yang kalian iklankan. Bukan apa yang kalian mengadakan dialog-dialog. Kemudian kalian ingin menyeret kaum muslimin untuk mengikuti ajaran kalian. Inna hudallah wal huda. Katakanlah wahai kaum muslimin, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang hak. Wala in tabi'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min wali wala nasir. Allah ancam wahai kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam rasulnya. Bagaimana ini juga adalah ancaman Allah kepada kita. Wala in tabi'ta ahwa'ahum, kalau engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, setelah datang kepada engkau ilmu, setelah datang kepada kalian wahai kaum muslimin ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-huda, petunjuk Islam ini, Islam rahmatan lil alamin ini yang dibawa oleh Rasul kita, malaka minallah, malaka minallah min wali wala nasir. Maka tidak ada bagi kamu, ini adalah ucapan Allah kepada Rasulnya. Bagaimana dengan diri kita kaum muslimin, kalau kita mengikuti hawa nafsu mereka, malaka minallahi min wali wala nasir. Maka tidak ada bagi kamu dari Allah yang menaruh menjadi wali pembela kalian. Tidak ada dari Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kita akan mengikuti wahai kaum muslimin, mengikuti apa yang disukan oleh ahli bid'ah, apa yang digembar-gemborkan oleh musuh-musuh Islam untuk mengikuti ajaran mereka dengan jaringan Islam Nusantaranya, dengan jaringan Islam liberalnya? Wahai kaum muslimin, sadarlah, sadarlah. Bersyukurlah kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islam, agama yang sempurna. Islam adalah rahmat bagi kita semua kaum muslimin, yang seharusnya kita bersyukur dalam mempelajari Islam itu dengan benar-benar, sehingga kita tidak terbawa dan terseret akan ajakan-ajakan seruan. Dan bisa jadi banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka karena mereka jauh dari bimbingan agamanya sendiri, jauh dari bimbingan para ulama. Maka kembalilah wahai kaum muslimin kepada agama Islam ini, kepada ulama-ulama kalian yang membimbing kalian ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سلام الله سبحانه وتعالى memerintahkan kita untuk mempunyai sikap bara'ah. Allah juga memerintahkan kita untuk mempunyai sikap loyalitas yang jelas, yaitu kita hanya mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai ahli tauhid sebagaimana kita mencintai tauhid, mencintai ahli sunnah sebagaimana kita cinta kepada sunnah. Itulah kecintaan yang hakiki, al-ukhuwah yang hakiki, cinta kepada orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya, cinta kepada sunnah dan orang-orang yang membela sunnah. Demikianlah hendaknya kaum muslimin, mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan kepada kita semua untuk kita berwala kepada Allah dan Rasulnya. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallahu wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Hanya saja wali kalian, penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan juga orang-orang beriman yang mereka mengerjakan salat dan membayar zakat. Wahum raki'un, dan mereka dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu, barang siapa yang dia berwala, cinta, membela Allah dan Rasulnya, dan juga membela orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya hizballah, sesungguhnya golongan Allah, humul ghalibun, mereka yang akan menang. Kembalilah kaum muslimin kepada agama-agama kalian. Mari kita kembali kepada agama Islam dengan mempelajarinya. Mari kita pupuk ukhuwah di atas al-iman, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ilmu yang dibimbingkan oleh para ulama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Inilah agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas kecintaannya kepada siapa? Tegas kebenciannya kepada siapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi kita, dan ini adalah sifat dari umat Islam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Muhammad itu adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersamanya. Apa sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau? Asyiddau 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya, tegas terhadap orang-orang yang membenci kepada tauhid, tegas terhadap orang-orang yang membenci kepada sunnah. Ruhamau bainahum, dan mereka cinta di antara mereka, kasih sayang karena di atas keimanan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah dan subuhat di hari-hari ini dan di hari yang akan mendatang. Semoga Allah selamatkan dari berbagai macam makar-makar musuh Allah, dan semoga kita digolongkan orang-orang yang membela Allah dan Rasulnya, membela sunnah, membela tauhid, dan juga membela para sahabat dan membela para ulama yang mereka membela agama Islam ini dengan sesungguhnya. Wassallallahu alaihi wasallam wa sallam. Allahu alamissalat. Aqimussalah.